Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, awsi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali pertemuan kita di siang ini bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan siang ini. Semoga kehidupan kita hari ini dan seterusnya mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah berlalu. Hari ini kita sudah sampai di tanggal 25 Syaban 1437 Hijrah. Alhamdulillah, dalam kisaran waktu yang tidak lama dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadapi dan insyaallah sampai di bulan Ramadan. Sebagai informasi yang pertama, Ramadan tahun ini untuk di wilayah Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke insyaallah diduga kuat bila berdasar pada penetapan hisab ataupun dugaan rukyat nanti insyaallah seluruhnya akan serentak. Jadi Sabang sampai dengan Merauke insyaallah akan menunaikan puasa dalam waktu yang bersamaan. Beberapa waktu yang lalu ada pertemuan di Al-Azhar Kebayoran Baru mewakili dari tiga kalangan yang memiliki metodologi yang tidak sama, ya. Baik itu dari Ormas Muhammadiyah NU ataupun perwakilan pemerintah diwakili dari LAPAN. Alhamdulillah seluruhnya dengan metode masing-masing itu menyatakan hasil yang sama. Jadi pada hari Ahad nanti 29 Syaban bertepatan dengan 5 Juni itu kondisi bulan sudah berakhir. Jadi posisi sudah di akhir bulan. Nah, itu disebut dengan ijtima', ya. Ijtima' itu keadaan matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus, garis horizon, ya. Jadi mataharinya, kemudian buminya, bulannya ada di satu garis, ini menandakan bulan sudah berakhir, akan pindah ke bulan baru, ke hari baru. Itu terjadi jam 10 lewat 1 menit pagi, ya. Nah, dalam kalender Islam, kalender Hijriah, pergantian hari itu dihitung terjadi pada saat maghrib. Jadi dari mulai jam 10 ke maghrib, misal ke jam 6, kan mataharinya terus bergerak ke arah barat, misal ke maghrib. Jadi begitu mataharinya tenggelam, ya saat tenggelam bergeser-geser sampai maghrib, bukankah bulannya naik? Ya, kalau malam kan bulan naik, matahari tenggelam. Nah saat matahari tenggelam, bulannya naik seperti ini. Ya. Antum kelihatan dari sana seperti ada potongan kan ya, kelihatan seperti sabit. Nah ini disebut dengan hilal. Disebut dengan hilal. Jadi saat matahari tenggelam ini naik, nah ini ya, potongannya sabitnya sedikit ya, dan tidak mudah ini untuk menentukan ya, itu disebut dengan hilal. Nah garis ini kalau kita ilustrasikan ini seperti garis 0 derajat. Jadi kalau sudah lewat di atas 0 artinya sudah pindah ya, di hari baru, di waktu yang baru. Hanya pada ketinggian tertentu ini tidak mudah dilihat ya. Melihat langsung disebut dengan ru'yat. Lihat ru'yat, kalau kelihatan besok puasa. Kalau tidak, genapkan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Okay? Kalau bagi yang hisab, yang penting lewat 0. Kalau sudah lewat 0, sudah pindah waktu. Okay? Nah, maka dibuatlah batasan oleh pemerintah di 2 derajat. Sekiranya sampai di 2 derajat, maka keesokan harinya diharapkan bersama-sama menunaikan puasa. Sekalipun hilal tidak bisa dilihat. Tapi kalau misalnya di bawah 2 derajat, nah, maka ditetapkan esoknya masih 30 Syaban dan Ramadannya lusa kemudian. Dari jam 10 sampai ke maghrib tadi ya, itu ketinggiannya sudah sampai di 4 derajat 1 menit 58 detik. Artinya sudah melewati 2 derajat. Jadi sudah cukup menggunakan batasan minimal hilal untuk di Indonesia, termasuk apalagi untuk menggunakan hisab. Karena itu semua akan sepakat insyaallah Ramadannya akan bersamaan dengan 6 Juni hari Senin 2016 Masehi. Jadi malam ya, kita malam Seninnya itu insya Allah sudah bisa memulai rangkaian ibadah di malam-malam Ramadan. Selanjutnya, Syawalnya juga akan diprediksi sama, tidak jauh berbeda. Ya. Jadi 4 Juli hari Senin 2016 itu sudah terjadi ijtima', ya, kumpul konjungsi posisi seperti tadi. Ya. Hanya terjadinya peristiwa itu jam 18:03. Ya, sudah ke maghrib itu. Ya, waktunya sudah semakin mepet. Kalau rumus sederhana, tidak perlu menggunakan perhitungan yang kompleks, tidak usah menghitung. Kalau ijtima' terjadi pada waktu maghrib atau mendekat maghrib, posisi di sini, itu pasti bulannya baru tenggelam, belum muncul ke atas. Masih di bawah nol. Ya. Sulit, baik di ru'yat, apalagi dihitung juga masih di bawah posisinya. Ya, jadi tanggal 5-nya itu digenapkan Ramadan, rumus dari hadisnya menjadi 30 hari. Ya. Rumus hadisnya digenapkan menjadi 30 hari. Ya. Karena itu nanti insya Allah Ramadan sekarang itu bilangannya bila tidak ada hal-hal lain, ya, yang menyebabkan perubahan terjadi itu berjumlah 30 hari. 5 Juli masih dihitung 30 Ramadan, 6 Julinya 2016 itu bersamaan dengan Syawal, ya. Karena ketinggian hilal pada saat itu masih di bawah 0 derajat, minus 0,1 derajat. Ya. Nah, kami memulai dengan ini ketika sudah diketahui bilangan waktunya. Kapan memulai, kapan berakhir, maka yang penting kita lakukan adalah mempelajari aturan-aturannya, kemudian mempelajari tuntunan-tuntunan Nabi, sekiranya apa yang beliau giatkan dan amalkan pada kesempatan Ramadan ini. Karena ini pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan, ya, kami mohon izin untuk istirahat sebentar dalam pembahasan fikih al-asma'ul husna. Hari ini kita akan khusus ambil materi tentang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal di bulan Ramadan. Tuntunan atau panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal di bulan Ramadan. Baik. Saya buka dengan pengantar dulu, ya. Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 183. Posisi sebelah kiri paling atas, ya, kita hafal insyaallah ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya ketakwaan kalian meningkat. Saya ingin ambil satu saja. Ya, satu saja kalimat di sini tentang kata puasa yang diungkapkan di ayat ini. Ya, Allah mengungkapkan kata puasa dan kata siam. Ya, padahal nanti kita bisa temukan kalimat lain yang oleh Quran juga diungkapkan bermakna puasa menggunakan kata saum. Ya, Anda mungkin pernah dengar, ya, ada saum, ada siam. Ya, saum, siam. Kata saum diungkapkan di Quran hanya sekali. Tersebut hanya satu kali. Ya. Di Quran surah 19 Maryam ayat ke-26. Inni nadhartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Kalau tersebut kata saum, ya, baik dalam pengertian di Quran, di hadis ataupun dalam ilmu bahasa Arab, ya, saum itu maknanya masih umum, ya, kata puasa yang berbentuk umum. Jadi bisa mencakup puasa dalam pengertian ibadah, yang menahan dari segala yang membatalkan atau yang merusak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau bisa juga berarti menahan dalam arti umum. Ya, misal, saya ingin katakan, saya hari ini nggak mau makan. Makan aja, ya, tapi minum masih. Itu bahasa Arabnya saum. Saya hari ini nggak mau minum, makan masih, itu saum. Saya hari ini makan, minum, tapi saya tidak mau bicara seharian. Itu saum. Saum istilahnya. Ya. Karena itu ketika Maryam, Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi wassalam, ya, Maryam khawatir, bagaimana ini kalau nanti kembali ke daerah saya, ke kampung saya, orang-orang mulai menuduh ini anak siapa? Kamu belum menikah sudah punya anak, kan? Maka beliau bermohon kepada Allah untuk diberi petunjuk, lalu keluarlah kemudian perintah, ya, Allah sampaikan yang direkam oleh Quran. Faquli, katakan nanti pada mereka, ya, inni nadhartu lirrahmani sawma, saya bernazar kepada Allah untuk saum, ya. Saumnya bukan menahan makan minum, karena beliau masih makan. Ya. Saumnya, falam ukallimal yawma insiya, saya tidak akan bicara. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan misalnya, menahan dari sesuatu, itu saum namanya. Ya. Tapi kalau Anda misalnya ingin mengungkapkan puasa dalam pengertian yang khusus, memiliki aturan-aturannya, ada ketentuannya, dibawa dalam konteks ibadah, maka kalimatnya spesifik menggunakan kata siang. Siang tersebut di dalam Quran sebanyak 9 kali. Terulang 9 kali di dalam Al-Quran. Apa yang ingin kita sampaikan? Ya. Yang ingin kami tegaskan, ketika ayat puasa Ramadan kemudian diungkapkan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini detailnya bahasa Quran. Ya. Ini menunjukkan pesan bahwa puasa nanti yang akan kita kerjakan saat Ramadan itu tidak bebas. Enggak ada yang seenaknya, kan? Jadi tidak sembarangan. Oh, saya pengen yang ini tapi tidak mau yang ini. Saya puasa dari yang ini tapi tidak yang lainnya. Memang enggak makan, enggak minum, tapi gosip masih, kan? Insyaallah mencela orang masih, macam-macam masih dilakukan, berpandang memandang yang jelek masih dikerjakan. Ah, itu bukan shaum, bukan siam namanya. Ya. Disebutkan kata siam dalam ayat ini seakan-akan puasa nanti akan kita kerjakan, memiliki aturannya, ada ketentuannya. Pelajari dulu, itu yang akan melahirkan pahala-pahala besar saat kita tunaikan sesuai dengan ketentuannya. Nah, di antara ketentuan ini adalah amalan-amalan yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita berada di bulan Ramadan. Ya, di rumusnya supaya enggak capek, kita keluarkan saja. Nabi mengerjakan apa di bulan Ramadan? Dan kita turunkan, siapkan dari sekarang, dan amalkan saat kita sampai di bulan Ramadan nanti. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam materi yang akan kita bahas. Jadi, coba kita akan turunkan amalan-amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Ikhlas kalian, di bulan Ramadan, dari sisi waktu, umumnya terdapat 3 amalan. Ya, 3 amalan yang nanti dikerjakan dan digiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 saja. Ya. Jadi tidak banyak-banyak, 3 waktu utama. Baik, 1. Ada amalan yang berlangsung di malam hari. Ibadah malam. Ya. Izin kami tuliskan dulu ya supaya kelihatan. Bismillah. Jadi ada ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan. 1 ibadah malam, ya. Dalam bahasa Arab, malam disebut dengan al-lail, ya. Penting saya tuliskan kalimat ini. Lail itu artinya malam, ya. Antum baca Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi malam al-Qadar. Jadi kalau sudah pakai lail, enggak usah pakai malam lagi, ya. Malam Lailatul Qadar itu kebanyakan, ya. Dia cukup buang malamnya Lailatul Qadar, ya. Sama dengan kita janjian yuk di mana di Supomo, kapan? Setelah ba'da asar, ya. Nah, kalau sudah pakai ba'da enggak usah pakai setelah, ya. Ba'da itu artinya setelah, ya. Lail, Lailah, Laila itu malam artinya, ya. Ada Ibu Laila, ibu malam-malam dia. Oke, Lail, Laila. Baik, yang kedua, bismillah. Nanti kita turunkan amalannya. Ada ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituntun kepada kita, mohon fokus di sini, ya, karena amalan ini waktunya jarang dipahami, jarang diketahui, ya. Disebut dengan sahar namanya, ibadah sahar, ya. Sahar, di waktu sahar, jamaknya disebut dengan ashar, ya. Sahar. Kalau kita jelaskan lebih singkat, nanti kita sebutkan ibadahnya kalau masih ada waktunya, ya. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar, ya, di kisaran 20 sampai 30 menit sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Di waktunya disebut dengan sahar, waktu singkat menjelang fajar. Jadi begitu lailnya akan habis, malamnya akan selesai, sebelum sampai ke fajar itu akan melewati waktu ini dulu, ya. Nanti ada ibadah sunnah yang ditekankan, bahkan nanti Quran, ya, menyebutkan salah satu amalannya. Baik. Kemudian ketiga, ada ibadah yang dilakukan di waktu siang, ibadatun nahar, ya, yang dikerjakan pada waktu siang. Baik. Ibadah yang dikerjakan pada waktu siang, ya, nahar. Waktunya terbentang dari mulai fajar, ya, subuh sampai dengan maghrib. Pelan-pelan, ya. Saya ulang kembali, ya, dengan singkat. Ada ibadah malam, lail. Malam itu disebut malam, itu waktunya setelah isya. Setelah isya itu sudah masuk lail, ya. Di waktunya di sini ba'da isya. Ba'da isya, ya. sampai menjelang fajar ini, sampai ke sahar, ya. Baik. Jadi ingat, pelan-pelan, fokus betul. Ketika Anda ingin menunaikan ibadah malam ini nanti, maka mulainya dimulai setelah isya. Ya, setelah isya nanti, ya. Di bukan sebelum isya. Baik, bukan sebelum isya. Kemudian sahar, ya. Dari 20-30 menit menjelang fajar, dan terakhir ibadah siang dimulai dari fajar sampai dengan maghrib. Jelas sampai sini? Baik, insyaallah. Kalau sudah jelas dengan 3 peta waktu ini, baru kemudian kita akan turunkan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan di 3 keadaan waktu ini. Baik. Saya agak cepat, ya. Baik. Mudah-mudahan waktunya kita diberikan keluasan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ibadah malam. Al-lail. Di antara sekian ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan, ada satu yang sangat ditekankan. Satu yang sangat ditekankan, yaitu salat. Salat. Pelan-pelan. Ya. Jadi ada ibadah khusus yang dikerjakan di malam Ramadan, begin? Baik, mengiringi malam-malam Ramadannya, hati-hati, ya. Dan ditunaikan, lihat. Karena salat ini, ya, termasuk amalan lail, ya, waktunya ba'da isya, artinya salat yang akan dikerjakan nanti itu bukan sebelum isya tapi setelah isya. Jadi salat isya dulu baru menunaikan amalan salat ini. Jadi keliru kalau misalnya nanti ada Anda belum menunaikan salat isya, tiba-tiba di kantor atau di jalan, ya, ingin mengejar salat sampai ke masjid, imamnya sudah menunaikan salat ini. Nanti kita lihat salatnya salat apa, ya. Ada yang menyebutnya dengan tarawih dan seterusnya, ya. Di ketika Anda ingin gabung langsung, belum sholat isya, langsung mengerjakan sholat, misalnya tarawih atau qiyam, ya, maka itu dipandang tidak tepat. Tidak tepat, ya. Sholat dulu, isya-nya baru tunaikan amalan sunnahnya. Sholat apa yang dimaksudkan? Ya. Mari kita turunkan dalil-dalilnya. Nabi SAW menyebut sholat yang ditunaikan di malam-malam Ramadan ini dengan nama qiyam. Ya, qiyam. Bismillah. Qiyam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Anda temukan di Al-Bukhari. Ingat, ya, selalu menggunakan al, ya. Ada sementara mengatakan Bukhari, Imam Bukhari. Itu kalau dalam tinjauan ilmu hadis, ya, itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Jadi kalau kita di kalangan ilmu hadis menyebutkan Bukhari tanpa al, itu belum sempurna dari sisi hadisnya, ya, dari ilmu hadisnya. Karena ini bukan nama asli. Ya, bukan nama asli. Nama aslinya sering kami sampaikan Muhammad, ya, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Nah, kalau ada orang non-Arab datang ke Arab untuk belajar, itu umumnya memperkenalkan diri dengan nama daerahnya, ya, sukunya. Seakan-akan ingin menyampaikan pesan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Yeah. Nah, rumusnya tambah al di depan nama daerahnya, akhirnya dijadikan kasrah i, jadi i. Yeah. Tadi Imam Muhammad, Imam besar, yeah, kemudian dari Bukhara tambah al di depannya, jadi al Bukhara, ujungnya jadikan i, kasrah al Bukhari. Saya dari Bukhara. Yeah. InsyaAllah kita punya ulama besar, yeah, Syekh Nawawi. Ya, dari Banten. Ketika datang beliau sampaikan Al-Bantani dari Banten. Ahli hadis ternama terakhir dalam kalangan kontemporer yang gelarnya itu Musnid Ad-Dunya. Musnid Ad-Dunya itu ahli hadis sedunia yang hafal hadis dengan sanad-sanadnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan orang Arab, masyaallah. Itu orang Padang. Namanya Syekh Yasin. Ya, Syekh Yasin Al-Padangi. Ya, masyaallah. Ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Saya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya. Jadi gunakan al, tutup ujungnya dengan i, ya. Misalnya di sini ada Pak Salman, kan, misalnya dari Supomo datang ke Arab, boleh saya Salman As-Supomo'i, ya. Nah, ingin belajar, sah itu. Al-Bukhari nomor hadis 38, 1904 dan 1905. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan qiyam, ya, qiyam Ramadan. Baik, jadi salatnya yang di malam-malam Ramadan itu Nabi menyebutnya dengan qiyam, ya. Dan dia lakukan karena iman karena Allah, ya, bukan karena riya, bukan karena formalitas, kan? Dan berusaha mengharapkan pahala terbaik dari Allah, maka Allah akan ampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Nanti kita akan lihat, ya, akan lihat bagaimana cara mendapatkannya. Di poin pertama, Nabi menyebut salat ini, amalan ini dengan nama qiyam. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Kita belum temukan nama tarawih. Dalam hadis yang kita temukan hanya qiyam. Jadi kalau Anda buka di Quran, di hadis, itu kita akan sangat sulit menemukan kata tarawih. Bahkan dalam hadis palsu sekalipun. Oke? Nah, yang ada adalah kalimat qiyam. Nanti kita akan lihat bagaimana munculnya kata tarawih. Baik. Qiyam di dalam Quran itu dibagi pada dua bagian. Ada dua jenis. Ada qiyam, ya, salat yang ditunaikan ba'da isya, setelah isya, tanpa didahului dengan tidur. Jadi begitu Anda setelah salat isya, kan? Kemudian Anda langsung salat, ya, setelah 2 rakaat rawatibnya Anda salat 4 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya, maka itu disebut dengan qiyamul lail. Hati-hati ya, jangan keliru ya. Qiyamul lail. Dalilnya Quran surah 73 ayat 1 sampai 20 Al-Muzammil. Ya. Di kalau misalnya termasuk antum, ya, misal pulang dari dinas ada pekerjaan, ya, sampai rumah jam 1, jam 2 belum sempat tidur, lantas Anda salat, itu namanya qiyamul lail. Ya. Lihat ini, saya lihat adik-adik dia suka ada acara kan ya, mabit malam bimbingan iman dan takwa, ya, ada acara, kemudian disebutkan di antara acaranya qiyamul lail, tapi pada tidur dulu. Nah, itu kurang tepat. Ya, kalau qiyamul lain nggak tidur. Ya. Kalau tidur dulu, yang kedua, maka namanya merubah menjadi tahajud. Ya, tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ya. Wa minan laili fatahajjad bihi. Kan? Dan di antara sementara malam tunaikan tahajud. Jadi kalau tahajud tidur dulu, baru Anda bangkit tunaikan salat di malamnya. Kalau qiyamul lail istilahnya tidak tidur dulu tapi lakukan langsung salatnya. Dua nama ini, nama umumnya disebut dengan qiyam. Nah, sekarang ini yang mau saya sampaikan. Apa faedahnya? Kenapa Nabi tidak menyebut salat malam Ramadan itu dengan satu nama di antara dua nama ini, tapi menyebut nama umumnya? Bisa saja Nabi mengatakan misalnya man qama fi lailati Ramadan. Ya? Siapa yang mengerjakan salat lail, qiyam lail di Ramadan, menggunakan lail, qiyam bersambung dengan lail. Itu artinya salat yang Anda tunaikan tidak boleh didahului dengan tidur. Langsung. Begitu isya selesai, Anda langsung salat. Tapi kalau Nabi menyebutkan kata tahajjud, man tahajjada fi Ramadan, itu artinya Anda mesti tidur dulu semua. Ya. Enggak boleh selesai isya langsung salat. Ya. Tidur dulu, malam baru bangun tunaikan ini. Tapi ketika Nabi menyebut dengan nama umumnya, Masya Allah, kata para ulama, ulama fiqih, ulama hadith, ini kemudahan dan fleksibilitas dalam penunaiannya. Di antum yang sekiranya memiliki kelapangan menunaikan ba'da isya, kan? Ingin tunaikan, silahkan. Setelah isya, setelah sunnahnya, silahkan. Tapi kalau ada kesulitan di situ, ya, baik di perjalanan, baru kembali, ada kegiatan, lelah, ingin istirahat, atau memang berniat untuk malamnya, kemudian tiduran dulu, sah, silahkan. Silahkan. Ya, jadi Anda boleh istirahat, malamnya bangkit. Ya, jelas sampai sini ya? Jadi ini yang pertama, kenapa menggunakan kalimat qiyam ada kemudahan dalam penunaiannya. Tapi namanya oleh Nabi tidak disebut dengan tarawih, kan? Tapi disebut dengan kata qiyam. Ini satu. Baik, setelah kita ketahui, kita bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Rasulullah, kami ingin tunaikan qiyam insyaallah saat di malam Ramadan nanti. Ya, begitu Seninnya tanggal 6 Juni setelah Ramadan kita puasa, malamnya sudah qiyam. Lantas kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Ya. Anda minta kami untuk menunaikan qiyam, tolong bimbing kami. Ya. Tolong tuntun kami, bagaimana cara menunaikannya? Baik. Maka dalam hal cara ini, kita akan temukan dua bagian utama. Ya. Satu, kita bertanya dulu berapa jumlah rakaatnya. Ya. Berapa rakaat kami tunaikan, ya Rasulullah? Baik. Baru nanti, yang kedua, kita akan berbicara tentang bagaimana cara menunaikan sholat ini, qiyam ini, dari rakaat-rakaat yang telah ditetapkan. Ya, kita akan lihat. Baik, saya turunkan dulu dalilnya ya. Saya catat dulu, kemudian baru nanti kita coba sempurnakan. Ya. Satu, kita ambil hadis riwayat Muslim. Ini kaidah utama dalam rakaat tarawih. Nomor hadis 724 dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian dijelaskan di hadis riwayat Al-Bukhari, rinciannya. Nomor hadis kita temukan misalnya 1147. Kemudian juga ada di hadis Muslim. Nomor hadis 738, redaksi yang sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita bisa temukan juga di hadis riwayat Muslim ya, dengan versi yang lain, cara yang lain, nomor hadis 764 dari Ibn Abbas, ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau ingin ada tambahan lagi, bisa ditemukan di Al-Bukhari ya, nomor hadis 2010 sampai 2012 ya, dari Umar bin Khattab. Posisi kalau di kitab hadisnya sebelah kiri agak ke tengah ya, dari Umar bin Khattab. Baik, kalau ingin kitabnya misalnya keterangan tentang ini, kalau mau agak lebih cepat ya, kitabnya kita ambil Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, kalau kita mau ambil salah satu kitab saja, Al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juz 23 halaman 212. Kita akan lihat nanti bagaimana urutan-urutannya. Baik, insyaallah saya tidak akan hapus dia untuk sementara bahasan kita. Satu, jumlah rakaat, kita agak cepat. Ya Rasulullah, berapa rakaat kami tunaikan? Ya. Kami tahu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ya, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kalau qiyam berapa rakaat? Ya. Maka kemudian Ibnu Umar, ya, anaknya Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada kita bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita bacakan hadisnya, ya. Salatul laili matna matna. Ya. Nabi menyampaikan salat malam itu, qiyam itu minimal silahkan tunaikan 2 rakaat, ya, dimaksud Nabi 2 rakaat kemudian salam, kan? 2 rakaat kemudian salam, ya. Sampai berapa ya Rasulullah? Ini menarik bahasa hadisnya, wa idza khasyya ahadakumul fajra falyuti ra'atan wahidah. Tapi jika Anda kemudian khawatir dengan salat itu, fajar akan segera tiba, maksudnya akan berakhir waktu sahur, ini, ya, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. Baik, coba pahami dengan baik ya. Ingat runtutan bahasan kita tadi. Qiyam ditunaikan kapan? Ba'da Isya kan? Jadi mulai ba'da Isya, tunaikan 2 rakaat. Sampai kalau kamu khawatir sahar muncul, artinya ada orang sholat 2 rakaat, sampai masuk waktu sahar. Sebentar lagi fajar. Ya. Kira-kira berapa rakaat tuh? Kan? Baik, lihat dalam rumus ilmu hadis, jika ada petunjuk menunjukkan teknis tapi jumlahnya tidak dibatasi, itu menunjukkan kelapangan dalam penunaiannya. Tidak ada batas. Ini kaidah pertama, ingat ya. Di salat malam qiyam itu dalam hadis yang pertama tidak ada batasan khusus. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti memberikan kesimpulan nanti di akhirnya dalam bahasan beliau, ya. Adapun bila ada seorang muslim mengkhususkan rakaat tertentu dengan menafikan yang lainnya, faqad akhta'a kata beliau. Maka dia telah keliru. Ya, salah paham di situ. Ya. Di kaidah pertama tidak ada batas, tapi kalau mau berakhir waktu sahur segera tutup witir 1 rakaat sehingga bisa menunaikan sahurnya dan kemudian langsung menuju fajar. Jelas kaidah pertama ya? Baik. Ya Rasulullah, kalau tidak dibatasi, nanti barangkali orang akan sembarangan. Kalau tidak ada contoh yang jelas berapa rakaatnya, ya. Nanti ada orang pengen 2 aja, ada orang pengen 4, ada orang pengen 6 dan seterusnya. Adakah Anda menunjukkan kepada kami contoh yang standar? Berapa yang bisa digunakan? Ya. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1147, ya, redaksi yang sama ditemukan di hadis Muslim nomor hadis 738 dan memberikan informasi. Ya. Mari kita lihat informasi yang disampaikan oleh beliau. Kata Sayyidah Aisyah, ya, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" ya, tidak pernah saya dapati selama bersama saya, lihat kalimat ya, di selama bersama Aisyah, kata Aisyah, saya tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan qiyamnya fi Ramadan wala fi ghairihi, ya, baik itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan, ala ihda asyrat rak'atan, ya, dari 11 rakaat. Jadi kaidah pertama tadi kan tidak ada batas ya, silakan senikmat-nikmatnya Anda tunaikan. Ya, silakan sampai ketika akan tiba fajar tutup dengan 1 witir. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan contoh standar dari Nabi, maka yang pertama kata Aisyah, saya dapati Rasulullah itu selalu kalau bersama saya itu 11. Ya, kalau bersama Aisyah, ingat kalimat ya. Kalau sedang bersama Aisyah, beliau tunaikan 11 rakaat. Ya. Bagaimana caranya? Yusalli arwa'an, dia tunaikan 4 rakaat. Thumma yusalli arwa'an, dia tunaikan 4 rakaat lagi. Thumma yusalli thalathan, kemudian ditutup dengan witirnya 3 rakaat. Ya. Jadi rumus pertama, adapun kalau Anda ingin menunaikan salat qiyam ini, ya, bisa tunaikan 11 rakaat, ya, dengan formasi 4-4, kemudian ditutup dengan 3 witir. Ya, jadi 11 rakaat, ya, formasinya 4, kemudian salam, 4 rakaat, kemudian salam, ditutup dengan witir 3 rakaat. Ya, jadi 11 rakaat sampai sini. Jelas ya? Baik, jadi kalau nanti Anda temukan misalnya ada sementara saudara kita atau saudari kita menunaikan salat qiyam ini, dia tunaikan dengan 11 rakaat menggunakan pola yang ini, maka dia sedang menggunakan petunjuk dari hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, Al-Bukhari 1147, hadis Muslim nomor hadis 738 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lain halnya, ingat betul ya. Kan tadi beliau tunaikan 11 ketika tinggal dengan Aisyah kan, menginap di rumah Aisyah. Ya, sedangkan Rasulullah di malam-malam Ramadannya, hati-hati, ya, beliau kadang 3 waktu ditunaikan bersama sahabat yang lain di masjid kan. Setelah itu beliau kembali tunaikan di tempat-tempat istrinya, tempat tinggalnya, ya. Apakah beliau saat tinggal selalu bersama Aisyah? Tidak kan, kadang kan giliran ya, ada bersama istri yang lain, ya, kadang di tempatnya Maimunah, kadang di tempat Ummu Habibah, kadang di tempatnya Zainab. Nah, saat di tempatnya Sayyidah Aisyah yang ditunaikan 11 rakaat. Tapi saat di tempatnya Sayyidah Maimunah, di tempat Maimunah, istri beliau, ya, hadis riwayat Muslim nomor hadis 764, Masya Allah, ya. Abdullah bin Abbas memberikan kesaksian, ya. Abdullah bin Abbas memberikan kesaksian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, perhatikan, 13 rakaat, ya, sampai 13 rakaat. Ya, sampai 13 rakaat. 13 rakaat ini seperti apa polanya? Ya. Yang menarik, dibuka dengan 2 rakaat ringan. Jadi di 13, ya. Dibuka dengan 2 rakaat ringan, ya. Dikenal dengan khafifatain, ya, khafifatain. Di khafifatain itu kalau kita semacam pemanasan lah, warming up gitu ya. Jadi takbir, ini hadisnya sahih ya, hadisnya sahih. Jadi beliau takbir, kemudian tidak menggunakan iftitah, langsung Fatihah, ya, baca Al-Fatihah sampai selesai, tidak baca surah. Jadi setelah Al-Fatihah, waladhalin, amin, kemudian rokok, i'tidal, sujud, seperti biasa, ya, salat 2 rakaat, tapi tidak membaca iftitah, tidak membaca surah. Ini hanya untuk melatih supaya suasana hati bisa lebih fokus dulu, ya, lebih merasakan keadaan ibadah. Setelah itu ditunaikan, ya, 11 rakaat setelah itu, ya. Polanya, kata Ibnu Abbas, 2, ya, dan 2, 2, 2, 2, plus 1, ya, kalau sampai sini 2, 2, 2, 2, sini kadang 3, ya. Nah, jadi 11 juga sesungguhnya ya, 11, cuma ditambah dengan khafifatain ini. Jadi, kalau Anda ingin menunaikan 11 rakaat, menggunakan formasi yang 2, 2, 2, 2, ditutup 1 atau ditutup 3, nah, ini dalilnya menggunakan hadis riwayat Muslim nomor hadis 764. Jelas sampai sini ya? Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ini, jadi riwayat seperti ini, di Abu Daud ada juga nomor hadis 1365, ya. Jadi Ibnu Abbas yang menyampaikan kepada kita saat berada di rumah Sayyidah Maimunah. Di rumah Aisyah 11, di rumah Maimunah 11, cuman beda formasi, ya. Nanti di akhir saya terangkan, ya, kenapa bisa di rumah istri-istri Nabi rakaat jumlahnya sekian dan kok bisa berbeda antara berdirinya, ya, apa rahasianya di situ. Nanti kita lihat, ya. Baik, sedangkan kesaksian Umar bin Khattab, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya, di sini nanti ada yang menyepakati, ada Ali, ada Uthman, kan? Termasuk juga Ubay bin Ka'ab, bahwa pernah menunaikan salat sampai dengan 20 rakaat. 20 rakaat, dan yang dipraktekkan kemudian oleh Umar, dipilih oleh Umar bin Khattab di masanya, ya, sampai dengan 20 rakaat dan tidak diingkari oleh sahabat. Ya. Witirnya 3. Anda bisa temukan di Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai dengan 2012. Nah, kalau menggunakan 20 rakaat, itu formulanya tidak 4 tapi 2. Ya, 2 plus 2 plus 2, demikian seterusnya sampai 10 kali. Ya, baru kemudian plus 3. 23. Ya, bahkan ada sahabat nanti yang sampai 36. Ya, biasanya orang-orang Ansar di Madinah 36. Ya, makanya sampai sekarang itu di Madinah 36 rakaat. Ya, tambah witir 3. Di Mekah 23, ya. Sekarang coba kalau antum umrah ke Ramadan, kemudian ke sana di Mekah 23, ya. Di Madinah 36. tidak ada masalah. Standar nanti keluar dari situ jeda bisa dapat 11. Ya. Ini enggak ada masalah gitu ya. Jadi tidak kita memilih di antara rakaat-rakaat yang ada ini mana yang paling mungkin kita tunaikan. Jelas sampai sini? Jadi ada pilihan-pilihan standar bisa menggunakan 11 rakaat. Polanya 4-4-3. Bisa dengan 2-2-2-2 ditutup dengan 1, ya kan? Atau dengan 3. Bisa 20 ditutup dengan 3 atau bahkan lebih dari itu kalau ada kemampuannya, dan ditutup dengan witir dengan bilangan ganjil. Jadi baik yang menggunakan 11 rakaat ataupun 23 rakaat, ya itu seluruhnya dipandang benar sepanjang ada ketentuan dalam dalilnya. Ya, yang salah tetap satu. Ya, yang salah itu yang tidak sholat. Ya. Jadi, sepanjang ada ketentuan di sini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu semuanya boleh menjadi pilihan sesuai dengan dasar kemampuan kita. Itu imam besar semua bicara dan tidak ada yang beda di sini. Jadi kalau Anda baca kitab-kitabnya, baik dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan turunannya, semua sepakat tentang ini. Ya, semua sepakat. Baik. Kita belum selesai, kita baru bicara rakaat. Ya. Kalau sudah ketahuan rakaatnya, kan kita belum bertanya bagaimana cara menunaikannya. Ya Rasulullah, baik itu yang 11, 20, 36, demikian seterusnya. Kalau kami ingin tunaikan, seperti apa caranya? Apakah beda dengan sholat biasa? Ya kan? Atau sama dari sisi bacaannya, dari tumaninahnya dan sebagainya. Baik, kita kembalikan ke hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1147. Jadi sebagian hadis yang sudah kita bacakan. Didapati juga di hadis Muslim, nomor hadis 738. Baik. Satu kali Abdullah bin Mas'ud, ya, di antara sahabat mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ahli qiraat, ya. Jadi kalau baca Quran Masya Allah luar biasa indahnya, ya. Bertanya pada Sayyidah Aisyah tentang sifat salatnya Nabi, sifat salat malamnya. Ya. Tadi dijawab oleh Sayyidah Aisyah bahwa selama bersama saya tidak pernah melebihi 11 rakaat. Belum selesai hadisnya. Perhatikan kalimatnya, la tas'al an husnihinna wa tawlihinna. Ya. Kata beliau, tidak perlu dipertanyakan bagaimana indahnya bacaan Nabi dan panjangnya. Indah. Gerakan-gerakannya itu tenang. Masya Allah. Terkesan dengan suasana itu, kemudian beliau mencoba mengikuti bermakmum di belakang Nabi. Satu ketika, Anda harus pahami dulu ya, bahwa Abdullah bin Mas'ud itu di antara sahabat Nabi SAW yang memiliki keindahan bacaan Quran luar biasa. Bahkan mungkin bisa dikatakan satu-satunya yang saat membaca Quran itu tiba-tiba angin-angin mulai bertiup kencang, ya, pohon-pohon mulai bergerak. Beliau berhenti, suasana diam lagi. Dibacakan, bergerak lagi. Ya. Sampai diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa itu, kata Rasulullah, "Tahukah engkau atadri, tatkala engkau membaca Quran itu malaikat turun." Bayangkan, malaikat turun berebut ingin mendengarkan bacaan. Anda bisa bayangkan ya, bagaimana suasana bacaannya sampai malaikat ikut turun tuh. Alhamdulillah, makanya diciptakan satu tuh, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau di Sopo mau ada, oh, repot tuh ya, ini hancur ya. Makanya saat kita baca Quran, malaikat gak pada turun tuh ya. Tapi dicatat pahalanya ya, termasuk saya, kita, dan semuanya insya Allah. Sepanjang ikhlas karena Allah. Tapi ketika beliau sholat di belakang Rasulullah SAW, lihat kesaksiannya. Saya tidak pernah mendapati bacaan seindah bacaan Nabi. Seindah bacaan Nabi. Insya Allah kalau dibacakan tentang ayat-ayat surga, seakan-akan kita termotivasi ini, sampai ke situ. Saat dibacakan tentang neraka, ancaman, takut, bergetar gitu kan? Insya Allah. Gerakan-gerakannya tuh begitu khusyuk, perpindahannya begitu tenang. Bahkan setiap dua rakaatnya beliau diam dulu, istirahat sejenak sambil berpikir. Gitu ya? Baik, perhatikan. Setiap aktivitas yang kita kerjakan ada dampak pengaruh kepada roh, kepada jiwa, disertai dengan ketentraman, itu bahasa Arabnya disebut dengan tarwiha. Ya, tarwihatun. Tarwihatun. Seakar dengan kata raha, seakar dengan kata roh. Ya, roh. Ini turunan katanya, ya, turunan katanya. Kalau cuman istirahat, rehat, rehat sejenak itu raha, ya. Kan rehat itu Anda melapangkan dulu kan, memberikan kelapangan supaya jiwanya enak, kan? Pikiran nyaman disebut dengan raha. Kalau agak panjang ditambah ista, jadi istiraha. Ya. Makanya rehat dengan istirahat agak beda. Ya. Kalau istirahat agak panjang. Kalau rehat mungkin 5 menit, 10 menit. Istirahat bisa 30 menit. Tapi dampak dari kata ini turunannya ke roh. Roh. Nah, kalau Anda lakukan aktivitas kemudian ada dampak kepada roh, ketenangan, ketentraman, maka bahasa Arabnya disebut dengan tarwiha, tarwihatun. Ya. Kalau Anda lakukan berkali-kali, 2, 4, 8, 11, demikian seterusnya, maka dijamakkan kalimatnya dari tarwiha menjadi tarawih. Harus pahami betul ini ya. Karena sementara orang memahami tarwiha dengan duduk saja, duduk istirahat sejenak ya, itu kurang sempurna maknanya dari sisi bahasa ya. Maka kalau dijamakkan jadi tarawih ya. Di tarawih itu penting dipahami, itu bukan nama sholatnya tapi sifat sholatnya ya, cara menunaikannya. Kemudian dipopulerkan oleh ulama setelah itu ya, kenapa tidak mempopulerkan kata qiyam? Karena qiyam itu sudah dipahami, semua orang mafhum, pasti bangun malam. Kalau enggak qiyamul lail, tahajud. Tapi bagaimana cara menunaikannya? Kata para ulama, ya tarawih, tarawih. Ya, seakan-akan ingin memberikan pesan, mau yang 11, yang 23, yang 36, dan selebihnya. Kalau Anda ingin tunaikan, bukan cuma banyak atau sedikit bilangannya, tapi yang penting tunaikan seperti sifat sholat Nabi, tenang bacaannya. Ya, ada ketentraman dalam jiwa. Ya. Jadi kalau artinya diajak tarawih, yuk kita tarawih. Itu maksudnya cari imam yang baik. Ya, yang saat dibacakan ada pengaruh ke jiwa kita, gerakan-gerakannya khusyuk, tenang, nyaman, itulah tarawih. Dek, mohon maaf ya, mohon maaf kalau bahasa kami kurang menyenangkan. Misal, bila ada seseorang yang 11 rakaat saja sampai 1 jam, ya, masa 23 rakaat sampai 15 menit? Ada bahkan yang 7 menit tuh tahun lalu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kan sulit dipaham itu ya. Al-Fatihah satu nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ya, kan? Tiba-tiba demikian, nah, itu bukan tarawih. Bukan tarawih. Ya. Jauh dari makna itu. Ya. Bahkan Nabi pernah mengingatkan, nanti rabba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit orang yang qiyam tidak mendapatnya apapun dari qiyamnya kecuali capek begadang saja. Ya, saya punya keyakinan kuat kalau hadis itu bukan ditujukan pada para sahabat. Kalau sahabat kan motivasi ibadahnya luar biasa. Ya, Masya Allah, luar biasa motivasi ibadahnya, kuat. Ya, kemungkinan generasi setelah itu. Ya, ada orang-orang yang cuma formalitas saja datang menunaikan sholat ini, yang penting sudah sholat. Tapi celakanya barangkali di antara sholatnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, belum tepat. Ya, maka tidak bernilai. Ya. Di sifat sholat yang pertama, kalau ingin menunaikan terlepas dari berapa rakaatnya, Anda mesti tarawih. Ya, tunaikan dengan tenang. Satu. Sifat yang kedua, Insya Allah. Jadi kita agak sabar sedikit ya. Jadi satu, tarawih, ada ketentraman, ketenangan, kan? Yang kedua dari sisi bacaan, ya. Kata Sayyidah Aisyah tadi, enggak usah ditanya bagaimana panjang dan bagusnya. La tas'al an tulihinna wa hasnihinna. Masya Allah, ketika bersaksi beliau, salat di belakang Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, rakaat pertama saja. Ya, rakaat pertama Rasulullah SAW, Masya Allah, itu sampai 100 ayat Al-Baqarah. Ya, saya kira akan berhenti kali ya. Ternyata nyambung lagi. Sambung terus, sampai Ali Imran. Di Al-Baqarah kan 286 ayat. Ya, nyambung ke Ali Imran 200 ayat nambah. Ini Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, Masya Allah. Rakaat pertamanya sampai ke Ali Imran. Saya kira akan rukuh, ternyata nyambung lagi sampai ke An-Nisa. Ayat 176. Di begitu sampai An-Nisa 176 baru rukuh beliau. 5 juz 4 halaman. Ya, seorang Nabi Rasul, Masya Allah, tinggi posisinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, di rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Insyaallah. Kata Abdullah bin Mas'ud dan Khuzaifah al-Yamani yang saat itu mengikuti, besoknya kami tidak ikutan lagi nih. Ya. Bukan karena capek. Ya, jangan salah paham ya, bukan karena capek. Karena sahabat terbiasa. Ya, terbiasa menunaikan itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, karena saya khawatir mengurangi kekhusyuan saya karena selalu menduga ini Nabi kapan rukunya nih. Ya, kayaknya di sini ternyata nyambung lagi. Kayaknya di sini ternyata nyambung lagi, ya. Kalau masalah mereka berdiri lama itu biasa, ya. Anda buka kitabnya Imam An-Nawawi misalnya. Ya, Imam An-Nawawi yang mengarang Al-Arba'in 42 hadis ya, dari Riyadhus Shalihin 1896 hadis, itu sebelum mengarang menulis dua kitab itu, beliau pernah menulis kitab At-Tibyan namanya. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dulu pernah saya tuliskan. Ya, At-Tibyan. Itu kitab bagus ya. Saya sarankan Anda memilikinya. Boleh di-download di internet, ya ada juga versi terjemahannya. Itu punya dua hal yang penting di situ, ya. Yang pertama ada adab menuntut ilmu. Ya, itu tidak sembarangan. Jadi beliau mengeluarkan pengalaman 12 kali ikut taklim dalam sehari. Di Imam An-Nawawi itu sebelum jadi imam besar itu 12 kali ya, ikut taklim dalam sehari. Masya Allah. Di situ pengalamannya diruntut dalam satu buku. Yang kedua,

Makanya para ulama memperbanyak, perbanyak. Rumusnya, masya Allah, begitu mancum, muncul qiyam, tunaikan, tambah lagi, tambah. Kapan lagi gitu ya? Kapan lagi? Dan berita baiknya, bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Jadi kalaupun imam baca bertambah, makmum dapat pahala yang sama. Sama, ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqiraatul imam qiraatul makmum. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka bacaan imam mewakili bacaan makmumnya. Jadi begitu imamnya bacakan bacaan yang baik, gitu kan, panjang sesuai dengan kadar kemampuan makmumnya, maka masya Allah di situ makmum mendapatkan pahala yang sama. Anda bayangkan, ya, itu luar biasa. Ya. Makanya nanti cari imam yang baik, ya, yang bagus. Karena konsekuensinya begitu imamnya keliru, tidak baik, itu berdampak pada makmum. Berdampak. Maka cari yang baik, ya, yang baik dalam bacaan, dalam gerakan dan seterusnya. Nah, jadi sunnah yang kedua diperpanjang, ya. Maka nanti kalau kita masuki amalan yang keduanya, ya, bacaan-bacaan Quran. Itu ada petunjuk di dari Nabi SAW untuk menghidupkan Quran saat Ramadan. Ya, jadi Anda begitu dapat celah, ya, sedikit, ya, apa aja daripada kerjakan yang tidak bermanfaat, ayo baca Quran. Hadirkan mushaf samping Anda, kan, baca dengan qiraat, nanti saya ajarkan di akhir, ada petunjuknya. Ya. Imam Syafi'i itu kalau sudah tiba Ramadan, itu 60 kali khatam. 60 kali khatam Quran, baca, baca. Jadi kalau ada kesempatan, baca, Alhamdulillah, ya niatkan karena Allah. Satu huruf kan lumayan, ya, 100 kebaikan. Antum lagi bekerja, lagi kosong, baca Quran, kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Misal nun, kan? Baru baca nun dipanggil. Ahmad naik sini. Taib, lebek, naik, ya, kita tutup tuh. Lumayan 100 kan? Nun satu huruf, ya. Ibu di bawah lagi baca Yasin, kan? Dipanggil mama, ya anak, 200 tuh. Ya, ya dengan sin, ya dua huruf, ya. Tapi enggak usah menghitung, ya, kita hilangkan aja. Lakukan karena Allah. Kita tidak menghitung maka mendapatkan jauh dari hitungan. Baik, sifat ketiga. Sifat ketiga, bacaan panjang ini pun, ya, bacaan panjang dan banyaknya bacaan itu harus melihat kadar kekuatan makmumnya. Ya, jadi harus dilihat makmumnya siapa. Ya, makanya nanti kita lihat ketika di rumah Aisyah kan 4/3, ya, 11. Selalu tuh di rumah-rumahnya beliau 11. Tapi ketika bersama yang lainnya bisa 20. Bisa lebih. Bahkan dengan Ibnu Abbas bisa 13, gitu kan? Ah, jadi melihat bagaimana keadaan makmumnya. Makanya nanti sunnahnya saat mulai imam akan menunaikan sholat, dia berbalik kepada makmum, kan? Nah, ini yang sering terjadi. Seakan-akan cuma formalitas saja. Ya, Abu Dawud dengar hadis 666. Aqimus shufuf wa hadhu bainal manaqib, kan? Wa la tadharu furjatan lisyaitan, kan? Silakan rapatkan, luruskan safnya, ya, sejajarkan bahu-bahunya, kan? Tapi berhenti sampai di situ. Balik sholat. Nah, itu kurang tepat. Sebetulnya sunnahnya sambil menyatakan demikian, mengatur saf itu melihat siapa yang sholat. Melihat. Ya. Pernah satu kali ada sahabat memimpin sholat, Anda bayangkan sholat maghrib dibacakan Al-Baqarah. Maghrib Al-Baqarah, gitu kan? Sampai selesai. Maka diadukan pada Rasulullah peristiwa itu. Ada yang keberatan. Dipanggil orangnya, kata Nabi, ya kamu jangan memberatkan pada orang-orang, pada khalayak. Ya. Tut la tut ibn nas, jangan repotkan orang. Barangkali, lihat kalimatnya, ada orang transit. Ada orang yang tidak kuat berdiri lama. Jadi antum kalau jadi imam pun saat tarawih, kan, saat menunaikan qiyam, lihat ke belakang, lihat posisinya. Seperti apa makmumnya? Keadaannya bagaimana? Ya, sehingga sekiranya bisa diikuti dan bisa nyaman dalam keadaan itu. Ya. Jangan Anda misalnya kita ikutilah insya Allah. Seperti Nabi, wah, rakaat pertama memang 11. Ya, satu rakaat, 5 juz, 4 halaman. Ya, begitu salam, paling makmumnya udah gak ada. Ya. Berapa orang aja yang kuat. Nah, itu kita sesuaikan. Saya pernah pimpin sholat di satu daerah, tidak perlu saya sebutkan, ya, di Indonesia. Di kemudian sholat khusuf, namanya, ya, sholat gerhana. Sholat gerhana kan dua kali rukuk, dua kali sujud, ya. Di empat kali baca surahnya. Di rukuk pertama, setelah baca surat, bangun lagi, ya kan? Fatihah, baca surat lagi, jadi empat kali. Itu saya sampaikan dulu, kita ada suasana sholat gerhana, insya Allah ada pahala yang bisa kita dapatkan, jarang-jarang. Mau seperti Nabi persis atau mirip-mirip aja. Ya, hampir semua mengatakan Ustaz seperti Nabi. Jadi mereka komunitas senang dengan sunnah Nabi. Kami ingin seperti Nabi, kan, yang terbaik. Baik, saya bilang insya Allah kita coba lakukan. Tapi saya mohon izin ingin sampaikan info dulu sebelum kita mulai. Kalau ingin persis seperti Nabi, maka surat yang pertama yang akan kami baca itu Al-Baqarah sampai selesai. Yang kedua Ali Imran sampai selesai. Yang ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat Sabbih Isma Rabbikal A'la. Itu saya nggak minta lagi, rata-rata sudah angkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja, gitu. Jadi jangan pas, ya. Ayo, maka sesuaikan, ya, kadar kemampuan itu penting untuk dilihat. Jelas, ya? Maka tolong antum catat tuh, diagendakan dari sekarang. Jadi kalau mau tarawih, ya, malam pertama di mana, kan sudah tahu sekarang. Ramadannya 30 malam. Kenapa Anda enggak buat sekarang, dari sekarang? Ya? Ya, daftar kegiatan Ramadan, tarawih pertama di mana, kedua di mana, imamnya si fulan. Ya, bagaimana istighfarnya, macam-macamnya, ya, dan seterusnya. Sifat keempat. Kita ambil hadisnya tadi, ya. Al-Bukhari Kitab Siyam nomor hadis 38, ada juga di nomor hadis 1904 sampai 1905. Lihat hadisnya. Ini yang paling penting. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lihat tubuh stabilnya. Ini sifat yang paling penting di antara semua sifat yang telah kita sampaikan. Siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan, dilakukan satu karena iman, yakin karena Allah. Di kalimat pertama ingin memberikan ukuran kepada kita, tunaikan ikhlas karena Allah, jangan karena yang lain. Ya, maaf, para ulama hadis mengomentari petunjuk ini memberikan kesan bahwa ada orang-orang yang saat qiyam suasana keikhlasannya masih kurang. Ada yang cuma formalitas, yang penting sudah tarawih. Ya, nah, sudah tarawih belum? Sudah mah, tapi nggak peduli mau khusyuk mau tidak, ya? Mau cepat mau lambat, ada yang begitu. Bahkan Nabi tadi kita sampaikan kan, sampai menyebutkan, maaf, rubaka imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit orang qiyam gak dapat apa-apa, cuma capek saja, capek begadang, kata Nabi, cuma berdiri kan. Nah, ini jadi masalah di sini. Ya, karena itu, satu, pelihara keimanan kita karena Allah, lakukan dengan ikhlas, ya. Bahkan berita baiknya nih, saya sedikit lompat sebentar, ya. Ini ada anugerah yang hanya Allah berikan setahun sekali, antum mesti pertahankan itu, ya, mesti pertahankan, yaitu anugerah kekuatan iman. Itu cuma diberikan oleh Allah setahun sekali dan hanya berlaku di awal Ramadan. Saya berikan sebentar saja analisis tafsir, ya. Nanti kalau antum ingin baca lebih jauh, insyaallah buku kami akan dicetak tentang Ramadan dalam kisaran beberapa hari ini, nanti bisa dapatkan di situ, ada bisa dianalisis, ya. Bisa baca lebih jauh, ya. Bismillah. Lihat sini. Saya tuliskan. Suaranya kurang besar. Oh, kurang besar atau kurang kencang? Baik, baik. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lihat sini. Saya tuliskan sedikit, ya. Ya ayyuhalladzina, ya, amanu. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Saya garisi dulu. Ya terulang 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuhan terulang 150 kali, alladzina terulang 1080 kali dalam Al-Quran, dan kalimat amanu terulang 258 kali dalam Al-Quran. Perhatikan, ya, disebut harfun nida, ya, huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya. Di Arab itu, ya, itu fungsinya fleksibel kalau untuk memanggil. Ya, bisa manggil yang dekat, yang menengah, atau yang jauh. Ya, misal, di depan saya misalnya ada Ahmad, ya kan? Saya akan panggil, ya Syed Ahmad, ya Ahmad, Ahmad, ya, kan? Ya boleh pakai ya. Atau manggil yang menengah, ya, ada Ali di tengah, ya Ali, saya bilang, ya, pakai ya. Atau yang jauh, saya ada Muhammad jauh, saya panggil ya Muhammad, insyaAllah ta'al, ya kan? Itu menggunakan ya. Jadi huruf yang digunakan untuk memanggil bisa dalam kategori jarak yang dekat, ya menengah, ya, ataupun jauh. Nah, sekarang lihat di mushaf tafsirnya. Kalau huruf ya ini di dalam Quran disandingkan dengan kata iman, ya, seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran kalau dalam tafsiran yang luas, hey orang-orang yang telah memiliki iman dan iman kalian barangkali tidak sama, ada tingkatan, ya. Ada yang imannya kuat karena itu dekat dengan Allah, dipanggil dekat, ya, masya Allah, ya, saya beri contoh misalnya, sebelum dipanggil sholat dia sudah siap-siap. Subuh misalnya jam 4:35, setengah 4 sudah datang, saking kuat imannya, dekat dengan Allah dia. Ya. Ada yang menengah, iman standar, dipanggil jam 4:35, baru siap-siap jam 4:35, gitu kan? Ada yang jauh, mungkin karena sering maksiat dan sebagainya, sudah komat pun masih belum sadar juga, gitu kan? Jauh. Jadi ketika dipanggil kalimat ya, disatukan dengan iman, seakan-akan satu memberi faedah untuk tingkat keimanan yang berbeda-beda. Hey, orang-orang yang telah memiliki iman, saya tahu iman kalian beda-beda, ya. Tapi yang paling hebat, ketika Allah menyebutkan imannya beda-beda, tapi disamakan panggilannya, pakai ya, satu huruf. Padahal Allah bisa memanggil yang dekat dengan hamzah, A. Ya. Yang menengah pakai ya, yang jauh pakai A, ya. Itu rumusnya, ada 14 panggilan. Tapi menggunakan satu huruf yang sama, ingin memberikan kesan bahwa saya tidak akan bedakan. Ya, saya panggil kalian dengan satu kalimat yang sama, tidak dibedakan oleh Allah. Ya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Tunaikan puasa yang imannya agak tipis, jauh akan semakin mendekat dengan puasa itu. Yang menengah semakin dekat, yang dekat semakin lekat lagi. Tunaikan puasa, Masya Allah. Dan tidak dibedakan oleh Allah. Yang paling hebat, yang dipanggil menggunakan kata Alladzina. Terulang 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina itu panggilan kepada objek yang sifatnya banyak, komunal, tanpa dibatasi dengan keadaan apapun. Di mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, laki-laki, ataupun perempuan. Disamakan semuanya. Seakan-akan kalau kalimat bebas, ya Allah ingin mengatakan, hey, ayo sini semua yang telah merasa punya iman. Baik yang imannya kuat, menengah, ataupun kecil karena jauhnya dari Allah, tunaikan puasa. Tunaikan. Dan diberikan panggilan yang sama. Disamakan. Diberi kekuatan yang sama. Ya, di awal puasa. Karena itu Anda jangan kaget, di awal-awal Ramadan, Masya Allah, perhatikan nanti ya. Jangankan yang sering ke masjid, yang tidak pernah ke masjid pun, itu bisa saat pertama tuh malam Ramadan. Silahkan cek. Tadi saya sholat di Masjid Al-Ittihad, Masjid Raya itu ya. Bohong. Cek tuh. Malam Ramadan Anda temukan akan banyak tuh. Jangankan yang biasa baca Quran, yang gak pernah baca pun bisa pegang mushaf. Ya karena diberikan panggilan yang sama. Nih. Dan hebatnya karena menggunakan alladzina, mencakup semua kalangan, jangankan orang dewasa, anak kecil pun yang belum balik ikut-ikutan. Silakan lihat ya, 5 tahun, 6 tahun sudah ke masjid tuh. Masya Allah. Awal Ramadan. Ya cuman sayang, maaf, sayang. Allah sudah berikan kekuatan imannya, tapi kadang ada orang-orang tertentu yang meninggalkannya. Atau minimal menurunkannya. Ya. Begitu di awal dikasih, di pertengahan, mulai ditinggalkan. Ya. Ada bahasa katanya suka ada kemajuan ya. Ya, maju gitu ya, safnya maju, pertengahan maju, maju, maju, sampai habis tuh ya. Ini berkurang. Karena itu, minta kepada Allah supaya dijaga keimanan kita. Jangan turun, lakukan karena Allah, pertahankan. Ya. Wahtisaban, ini yang penting. Wahtisaban, dan dia lakukan sambil berharap pahala, berevaluasi diri. Nah, ini bagian terakhir dari rumus sholat tarawih, sifat sholat nabinya adalah, dalam setiap gerakan-gerakannya, itu lakukan sambil dengan berevaluasi. Muhasabah, introspeksi diri, berharap pahala. Misal saat sujud ya, dalam sujud antum mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, pahami bacaan salatnya, subhanallahumma bihamdika allahumma ighfirli, ya Allah mohon ampuni dosaku. Kalau ingin baik bacaan itu sambil diingat dosa-dosa apa yang telah dilakukan. Itu caranya. Jadi begitu sujud kan antum baca kan, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Kan? Ya Allah, maha suci engkau dengan segala pujian untukmu, tolong mohon ampuni aku ya Allah. Istighfar terbaik itu bukan cuma di lisan, tapi sambil mengingat dosa apa yang pernah kita lakukan sehingga minta kepada Allah untuk diampuni. Jadi diingat. Misal, paling gampang begini ya, ingat mata dulu lah, dari kepala sampai kaki. Mata, pernah punya salah apa sampai dengan malam itu? Gak usah sampai nunggu lama ya, antum dari tadi dibuka matanya saat tidur sampai dengan menjelang sore ini, berapa kesalahan yang sudah dilakukan oleh mata? Salah lihat di handphone, salah lihat di TV, salah lihat di jalanan, macam-macam. Berapa kali salahnya tuh? Coba cek. Ya. Kan kaidah mata sederhana kan? Kita pernah bahas kan dalam pertemuan yang lalu. Apa fungsi mata? Fungsi mata apa? Tuh, kan sudah keliru kan? Fungsi mata bukan sekedar melihat. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Ya. Fungsi mata bagi orang beriman itu melihat yang baik-baik. Yang baik-baik. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kita ingatkan kembali. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa punya iman. Lihat yang baik-baik, kalau tak mampu melihat yang baik palingkan. Ini rumusnya yang baik. Nah, itu hari kiamat mata kita akan ditanya. Termasuk telinga, termasuk suara hati, fuad. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, jangan ikuti berbagai hal yang tidak punya dasar ilmunya. Innas sam'a, sungguh pendengaran itu, ya. Wal basara, dan pandangan itu penglihatan, wal fu'ada, dan suara hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu akan ditanya. Ya. Misal pendengaran, antum dengar adzan ya, Allahu akbar Allahu akbar, tapi enggak mau respon. Itu telinga akan ditanya oleh Allah akhirat nanti. Hei, kamu pendengaran, bukankah sudah diperdengarkan kepadamu suara adzan? Kenapa tidak direspon? Kata telinga, ya Allah saya dengar ya Ram, tapi orang yang memiliki ini tidak mau merespon. Mata ditanya, bukankah setelah engkau dengar saya perlihatkan orang-orang ke masjid, kenapa tidak berangkat juga? Kata mata, saya lihat ya Allah, cuman orang ini tidak merespon. Ya, hati, apa kamu tidak memberikan ya, suara hati, fuad namanya ya. Antum kan kalau sedang dengar adzan kan suka ada getaran di hatinya, cepat, sudah adzan, siap-siap, itu Fuad namanya. Fuad. Itu akan ditanya, apa kamu tidak mengingatkan? Saya sudah ya Allah, cuman orang ini tidak mengikuti. Ah, nanti sambil sujud, coba diingat, salah apa mata saya ini. Lisan salah apa, tangan salah apa, terus sampai tangisi, Masya Allah. Begitu benar seperti itu, ya saat salam, Assalamualaikum, sunnahnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. Ingat lagi dosa yang tadi itu. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang minta maaf, ya Allah. Mohon ampuni dosa hamba, maafkan ya Allah. Jika lo diwafatkan hari ini, terima ya Allah, mohon. Masya Allah, itu luar biasa. Nikmat gitu. Antum pernah dengar Utsairib? Utsairib diantara sahabat Nabi SAW, temannya Sa'ad bin Mu'ath. Sa'ad bin Mu'ath itu seorang tokoh pemuda, tapi sangat berpengaruh di kampungnya. Jadi kalau beliau mengatakan A, sekampung ikut A. Ya, itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau katakan, mohon maaf, siapa yang tidak bersyahadat, saya tidak akan berbicara dengan dia seumur hidup saya. Maka semua rata-rata masuk Islam. Masya Allah. Makanya disayang betul oleh Nabi ini, tokoh pemuda ini. Disayang oleh Nabi sampai meninggalnya di pangkuan Rasulullah SAW. Di saat jihad, terkena, luka, bahkan kata Nabi, tolong bangunkan kemahnya, tendanya di samping tempat saya. Dirawat, dilihat oleh Nabi. Sampai meninggal di pangkuan Nabi itu. Masya Allah. Kata beliau, ya Rasulullah, saya riba dengan Islam dan Anda sebagai Rasulullah. Dalam melihat Nabi mungkin meninggal. Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, ya langit dan bumi turut bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Cuma beliau punya teman, ini menarik, namanya Utsairib. Diajak masuk Islam, gak mau. Ya. Belum, fikir-fikir dulu. Sampai tiba di perang Uhud, baru menyatakan keislamannya. Ya Rasulullah, saya beri kita masuk Islam, bersyahadat. Ya, bukankah dengan bersyahadat terampuni di dosa-dosa sebelumnya? Ya, selesai ya. Kecuali nanti kalau ada hubungan piutang dan sebagainya. Tapi dosa umumnya terampuni. Selesai. Dia ikut perang Uhud, belum pernah rukuk, belum pernah sujud. Masya Allah, begitu ikut perang Uhud, wafat syahid di situ. Apa komentar Nabi? Kata beliau, ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit, keuntungan banyak. Di selama hidupnya, ya, banyak melakukan hal yang keliru, syahadat, ditutupkan dosanya. Baru ikut satu amal, meninggal. Sholat belum, rukuk belum, sujud belum. Karena amal yang muncul satu lebih banyak kan? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Karena amalnya tinggi, dosa udah enggak ada, enak tuh. Maka bagaimana dengan orang yang tiap harinya sholat, puasa, Masya Allah di hari-hari tertentu, zakatnya dia kerjakan walau belum sempurna, melakukan dosa di malam pertama Ramadan, dia lakukan seperti sifat tarawih Nabi SAW. Dalam sujud, ya Allah, maafkan hamba, ya Allah. Sebagai seorang suami, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, banyak berbuat dosa dalam kehidupan, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, terus, sebagai seorang tetangga, menjadi tetangga yang baik, ya Masya Allah, macam-macam, kita tangisi, coba belajar menangis ya, jangan banyak tertawanya. Dia menangis malam, gak bisa besoknya malam menangis, gak bisa besoknya malam menangis. Kalau belum bisa, tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Kenapa orang bisa, saya gak bisa? Ya. Maka ketika air mata mengalir, di situ jatuh ampunan Allah. Maka ketika Anda takbir, Allahu Akbar, dosa terampuni, misal ya, datang malaikat mulai mengatakan, Assalamualaikum, ya, pulang yuk. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tidak ada yang paling indah ketika sujud, Masya Allah, ini tidak bangun lagi. Alhamdulillah. Saya kira maaf, mungkin banyak orang-orang saleh yang sudah dipanggil pulang tanpa harus memerlukan Ramadan lagi sesuai dengan ajalnya. Kita masih membutuhkan satu tarawih untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah berikan malam itu, Anda tidak maksimalkan juga, dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Jelas ya? Baik. Mau seperti itu? Masya Allah. Baik. Baik, kita cukupkan bagian pertama dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak, kita coba lanjutkan ke amalan yang kedua. Ya. Atau mohon izin kita teruskan dulu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Boleh? Baik. Amalan kedua. Sahar. Berdasarkan waktunya dulu ya. Nanti amalan-amalan kuncinya kita bisa detilkan. Ustaz boleh bertanya? Silakan. Mohon izin kalau bisa dituliskan dulu saja. Saya teruskan ini supaya ada bersamaan nanti. Kalau bisa. Bismillah, sahar. Quran surah 51 ayat 18. Quran surah 3 Ali Imran ayat 16 sampai 17 ya. Saya dahulukan yang Quran surah Adz-Dzariyat karena itu amalan khususnya. Ali Imran bersanding dengan amalan-amalan lainnya. Sudah? Tolong fokus betul ya, karena amalan ini kalau bisa kita kerjakan, itu Masya Allah, itu nilainya lebih daripada surga. Ini bahasa Quran. Lebih daripada surga. Dia dapat surga saya sudah luar biasa. Dia ada amalan yang melebihi daripada keindahan surga. Ya, nanti kita lihat. Baik, pertama sahar. Sahar itu dari sisi waktu, waktu menjelang fajar. Waktu singkat menjelang fajar. 20-30 menit. Baik, pelan-pelan. Setiap amalan yang dikerjakan di waktu sahar, itu amalannya disebut dengan sahur. Saya ulang ya. Nah, tolong fokus betul. Tolong fokus betul ya. Sebentar. Sudah? Baik. Saya ulang ya. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar, sekitar 20 menit, 30 menit menjelang fajar. Saharun tadi sudah kami tuliskan, jamaknya disebut dengan ashar. Ya, ashar. Wabil asharihum yastaghfirun. Baik. Setiap amalan yang dikerjakan di waktu sahur itu disebut dengan, di waktu sahar itu disebut dengan sahur. Sahur itu amalannya, ya, pekerjaannya, waktunya disebut dengan sahar. Jelas ya? Baik. Untuk Ramadan ada dua amalan ya, yang ditekankan nanti di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diisyaratkan dalam Al-Quranul Karim, ya, supaya kita bisa maksimalkan. Satu, makan. Makan, sunnah ini ya, sunnah. Pernah dengar istilah makan sahur? Ya, makan sahur maksudnya makan yang ditunaikan di waktu sahar. Itu maksudnya. Pelan-pelan. Satu, makan. Nabi SAW menyampaikan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Makanlah anda di waktu sahar. Ingat ya? Seringkali salah terjemah nih, makanlah di waktu sahur. Bukan sahur itu amalannya. Ya. Makanlah anda di waktu sahar. Ini 20 menit, 30 menit sebelum fajar. Ya. Maka kalau anda bisa lakukan itu, kata Nabi, فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٍ. Makan di waktu sahar itu ada keberkahan, manfaat yang banyak untuk orang puasa. Baik. Perhatikan, ini jangan keliru ya. Seringkali di sini ada hal yang harus kita garis bawahi. Di amalan sunnah pertama, ya, sebelum menjelang fajar, ya, sebelum fajar, itu disebut dengan makan. Makannya, ingat, yang sunnah di waktu sahar, karena itu disebut makan sahur. Yang sunnah makan di waktu sahar, karena itu disebut makan sahur. Jadi kalau makan dilakukan sebelum waktu sahar, itu bukan sahur namanya. Jelas ya? Misalnya, antum makan jam 3, 2:30, kan? Nah, itu bukan sahur. Ya, sahur itu menjelang fajar, 20-30 menit. Itu yang sunnah, dan itu yang melahirkan pahala. Ya. Jadi pahala makan sahur itu terletak di waktu sahar. Jadi kalau anda makannya sebelum waktu sahar, ya, misal 2:30 udah makan, 3:00 udah makan, itu tidak ada bedanya dengan makan-makan 8:00 malam, 9:00, 10:00 malam, nggak dapat pahala sahur, ya, karena sahurnya di waktu sahar. Ingat betul ibu ya, yang di bawah ini, ingat betul ini kaidahnya. Jadi sunnah pertama sahur, Nabi memberikan isyarat makannya jangan terlalu awal. Kadang-kadang kan di daerah-daerah suka ada ya, atau di sekitaran kita kan, jam 2 bahkan ya sudah mulai diingatkan sahur. Kita bilang belum ya. Karena emang terlalu awal ya, masih jauh gitu ya. Nah, yang ada berkahnya itu di waktu sahur. Apa keberkahan? Berkah itu dalam istilah fikih atau bahkan dalam bahasa ya, bertambahnya satu manfaat, ziyadatul khair, yang bertambahnya satu kebaikan. Di kata Nabi, rumus pertama, kalau anda tepat makannya di waktu sahar, makannya sahur, maka dampak baik pertama pada fisik semakin kuat. Ya. Silakan cek ya. Antum misalnya mau puasa nih. Puasanya fajarnya 4:30. Taruhlah misalnya maghribnya 5:30. Jadi sekarang 6:45. Berapa jam menahan lapar? Haus. Misal saja, misal. Taruhlah kita ambil 11 jam misalnya ya. Misal 11 jam. Makannya jam 4. Ya, 30 menit sebelumnya. Berarti kan kita tahan lapar hausnya 11 jam setengah ya. Tapi kalau anda makan dari jam 3, kan bertambah waktunya. Ya, bertambah, jadi semakin panjang kita menahan lapar, menahan haus. Jadi karena itu, Nabi mengakhirkan sahur di antara sunnahnya ta'jil. Jadi ada ta'jil, ada ta'jil, itu beda. Ya, ta'jil pakai ain. Ya. Bismillah. Ta'jil pakai ain. Kalau pakai ain, ta'jil, itu artinya sesuatu yang diawalkan, disegerakan. Ta'jil. Ya. Di antara amalan yang melahirkan pahala sunnah-sunnah Nabi itu ta'jilul fitri, ya, menyegerakan buka, ta'jilul fitri. Pakai ain ya, ini ta'jil. Kalau sahur diakhirkan pakai hamzah, ta'jil. Ya, ta'jil ini. Ta'jil. Pakai hamzah. Ya, kalau sahur diakhirkan karena di waktu sahur sunnahnya ini ada pahala, ya. Jadi begitu Anda menyegerakan buka dapat pahala tambahan mengikuti sunnah Nabi. Bagian dari mustahabbatus siyam, hal yang dianjurkan saat puasa. Jadi begitu buka, segerakan pakai ain. Ya. Kalau sahur, takjil diakhirkan pakai hamzah. Ya. Jangan keliru antum bawa kurma kan takjil dulu pakai hamzah ya. Nah, itu diakhirkan namanya pakai ain, takjil. Jelas ya? Ya? Apa sunnahnya takjil? Pakai apa? Kalau ada kurma, kan? Atau yang sejenisnya. Ya kalau tidak ada kurma, sederhana air putih. Air putih, ya. Kata Nabi, walaupun cuma satu kali, dua kali, tiga tegukan. Jadi sunnah yang kedua air putih. Ingat ya, maksud saya kalau antum ikuti itu ada pahala. Ya berbuka pakai yang lain, ada boleh sah membatalkan. Tapi kalau kita ikuti ini ada pahala tambahan. Ya, jadi antara jus alpukat dengan air putih sunnahnya duluan air putih. Jadi kalau kurma nggak ada, air putih dulu baru yang lain. Jelas ya maksud saya. Ya? Sahur ini diakhirkan. Ini sunnahnya. Di faedah yang pertama dengan mengakhirkan sahur itu, ya kekuatan fisik semakin bertambah. Antum mungkin gak banyak terasa ya. Kami itu Ramadan, insya Allah kita terjadwal di Tokyo. Itu saya dikirimi waktu sholat sekarang, ya untuk yang nanti Ramadan, itu subuhnya 2:30. Maghribnya 7:00. Isyanya 9:00. Anda bisa bayangkan kalau selesai isya, kemudian tarawih, ya, kemudian ada ta'lim lagi, misalnya kan ada diskusi baru selesai 12:00. 2:30 sudah subuh. Nah, jadi Masya Allah kalau misalnya dia mulai makannya itu 1:00 sahur, ya misalkan sunahnya 2:00 kan, 30 sebelumnya atau 20 menit. Kalau dia makan dari 1:00, dia tahan sampai 7:00 itu berapa lama? Ya, itu enggak mudah gitu ya. Nah, jadi di negara-negara musim panas itu yang punya musimnya panas tidak mudah. Tapi kalau musim dingin, ya mereka bilang itu nikmat. Ya subuhnya 7:00, ya maghribnya 5:30. Gitu ya. Baik. Amalan kedua, nah ini saya tutup di sini dan kita coba bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Tapi amalan kedua, ini tolong ya, jarang betul yang diketahui. Tapi tolong maksimalkan, ini perintah Quran juga. Ya. Itu banyak beristighfar. Di waktu sahar, istighfar. Ya, mohon ampunan, istighfar. Dalilnya bahkan langsung dari Quran. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Istighfar. Bahkan kalau Anda punya kebiasaan seperti ini, jadi ada 5 golongan di Quran. Disebutkan di Quran surah 3 Ali Imran dari ayat 16 sampai 17 ya. Posisi sebelah kiri, posisinya sebelah kiri paling atas ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya. Ada orang sabar, ada orang jujur, ya. Dan ada orang yang taat, ya, selalu spesifik. Begitu asar siap-siap, kan? Sebelum asar sudah siap, sebelum zuhur sudah siap. Orang rajin infak, dan yang kelima orang rajin istighfar. Orang ini, 5 golongan ini diberikan keutamaan oleh Allah lebih daripada surga. Ya, itu ada di ayat Ali Imran yang ke-15-nya, posisi paling kanan sebelah bawah. Kul a'unabbiukum bikhairin min dzalikum. Ya, jadi ada orang-orang yang punya orientasi dunia, hartanya untuk dunia saja, untuk jalan-jalan macam-macam. Kata Allah, "Hey, kalau kamu gunakan untuk dunia saja, ini kami berikan kabar baik. Kalau kamu ingin gunakan semua itu untuk kehidupan akhirat, ya kan? 14-nya zuyyina lin-nasi, hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Kalau kamu gunakan semua itu untuk bekal akhirat, kami berikan surga." Indah keadaannya. Tapi yang paling luar biasa, ujung ayatnya ada satu amalan, ada satu pahala yang lebih daripada surga. Waridwanum minallahi akbar, dan ridha Allah lebih daripada surga dan segalanya. Ada orang-orang yang dapatkan ridha Allah. Ya. Kalau Allah sudah ridha sudah, ya. Mau surga paling tinggi, surga segalanya, Masya Allah. Ya. Antum masuk surga, tapi dalam saat bersamaan belum meraih keridhaan Allah yang sempurna. Maka cuma dapat batas saja. Dah, kamu surganya aden, kamu surganya ini, kamu surganya macam-macam. Tapi orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, dia mendapatkan keluasan yang lebih. Bisa melihat Allah tanpa hijab di akhirat nanti. Ada Quran surah 75 ya, Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar-binar gembira di akhirat nanti. Bukan karena masuk surga. Bukan. Tapi karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung. di dunia nggak kelihatan, di akhirat bisa lihat. Ya jelas melihat pasti di surga, nggak mungkin di neraka deh. Ya. Pasti di surga juga, cuman tingkat paling tinggi dia dapat ridhoan Allah. Apa amalannya? Jadi istighfar. Istighfar. Makanya saya harap tolong dibagi ya. Dari 30 menit misalnya antum 20 menit makan, 10 menit sambil nunggu fajar, itu istighfar ya. Bahasanya jamak kan hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Kalau mereka itu satu atau dua? Banyak, bukan satu, bukan dua, banyak ya. Artinya apa? Coba ajak di keluarga. Mungkin antum di keluarga ya, ayah, ibu, tiga orang anak, kenapa enggak kumpul sama-sama? Setelah selesai makan, tutup sebentar, mengharap kepada Allah. Bukankah ada hadis kunci di situ? Yanzilu tabaraka wa ta'ala. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah kemudian menatap ke langit dunia di setiap sepertiga malam, menyampaikan kepada hambanya, ya ibadi, hambaku, siapa yang memohon aku akan berikan, yang meminta aku kabulkan, dan yang beristighfar kepada aku akan ampuni seketika. Hadisnya hadis kunci. Orang pertama yang menerima dari Nabi, 31 orang sahabat senior. Masya Allah. Ayo coba untuk biasakan. Ini insya Allah ke rumah tangga juga ada keberkahan. Misal, malam pertama setelah sahar mulai ayahnya kan, mulai evaluasi diri, ma, anak-anakku mohon ma, kalau sampai hari ini belum bisa menjadi ayah yang baik, suami yang baik, mohon ingatkan, ya mohon ingatkan supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong doakan supaya ayah bisa mencari rezeki yang baik, jadi ayah yang sesuai. Ya kalau sekiranya diwafatkan dekat-dekat ini, mohonkan kepada Allah supaya diampuni dosanya. Boleh ibunya mengatakan, mohon maaf, mama juga tolong bimbing, mohon, mungkin selama ini belum bisa jadi istri yang baik. Ya. Yang paling indah ketika anak-anak boleh berkata, mungkin, maaf, mohon maafkan kami, belum bisa jadi anak yang soleh, belum sanggup hafal Quran sampai dengan malam ini, ya, saat yang lain sudah bisa memberikan mahkota, kami belum, mohon maafkan, doakan, supaya anda bisa jadi anak soleh. Setelah itu istighfar masing-masing sama Allah, ya Allah ampuni kami, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, itu masya Allah, itu indah. Demi Allah saya katakan, sangat indah, luar biasa. Begitu fajar tiba, masing-masing kemudian mulai siapkan sholat berjamaah kan, laki-laki mulai ke masjid, kalau perempuan ada safnya bisa ke masjid juga kan, itu indah. Nggak percaya silahkan anda coba, itu indahnya luar biasa. Cuma rumus ini nggak pernah dipakai ya, jarang, maksud saya jarang, bahkan rata-rata sahurnya jarang sesuai sunnah, sebelum waktu sahur sudah sahar, sudah sahur kan, makanya kadang-kadang tidur lagi, habis tidur subuhnya terlambat, itu jadi masalah. Baik, kita tutup dulu sampai di situ sebentar, saya jawab dulu. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib wanita juga sholat tarawih di masjid, Ustaz? Tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Jadi tidak wajib. Hukum sholat tarawih itu sunnah hukumnya, sunnah muakkadah. Dan bagi perempuan itu pernah terjadi di zaman Umar ke masjid ada. Di Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk imam bagi laki-laki, Salman untuk imam bagi perempuan. Ya. Sulaiman bin Hasmah namanya, imam bagi perempuan. Jadi ada dikhususkan. Jadi kalau misalnya perempuan akan ke masjid saat menunaikan tarawih, kita pernah bahas sama hukumnya dengan perempuan sholat ke masjid dalam hukum-hukum sholat yang lainnya. Sepanjang ada tiga syarat. Pertama, bebas dari fitnah. Fitnah. Ya. Jadi kalau berangkat, ada mahram atau sekelompok perempuan yang menjaga keamanannya. Kan? Kemudian pakaian-pakaian juga dilihat. Jangan sampai ke masjid tapi aurat terbuka. Nah, itu nggak tepat. Ya. Yang kedua, aman tempatnya. Jadi di tempat itu ada sab dikhususkan untuk perempuan yang tidak ikhtilat dengan yang lainnya. Ya. Di Madinah kayak ditutup itu kan, di Mekah sekarang sudah disiapkan saf khusus perempuan. Jadi kalau umrah di dekat Ka'bah, para ibu langsung ke belakang aja bu, ya, ada portal warna hijau itu kan, langsung ke situ aja, masuk ke belakang itu ibu nggak akan diganggu, nggak akan diganggu. Kalau dekat-dekat ke Ka'bah di depan itu pasti nanti ada mutawif mulai mengatakan kan, ya haja tidak boleh, haram ke belakang, gitu kan? Ya itu akan diminta untuk pergi. Jadi ada safnya supaya bisa menghindari ikhtilat. Dan yang ketiga, ada kewajiban-kewajiban di rumah yang sudah dituntaskan dan tidak mengganggu hal itu. Jadi jangan sampai perempuan ke masjid, kemudian, mohon maaf ya, di rumah ada bayi yang harus disusui, ada anak yang harus dirawat, ditinggalkan, itu salah. Salah. Karena ada seorang perempuan ansar, ya, ada seorang perempuan ansar di hadis muslim, disebutkan menghadap kepada Nabi SAW, menyampaikan, ya Rasulullah, kalau bahasa kita ya, enak jadi laki-laki gitu ya. Haji tanpa mahram, bisa kapan saja, jihad fisabilillah, ke masjid tidak ada halangan berarti. Bagaimana kami dengan perempuan? Kata Nabi, wallahi katanya, demi Allah tidak ada pertanyaan sebaik perempuan ini. Jadi saat itu sedang diskusi, sahabat laki-laki kan bertanya, perempuan ini datang. Pertanyaan terbaik dalam diskusi itu, ini yang ini, kata-kata Nabi. Kata beliau, sampaikan pada teman-teman, ini yang paling indah. Karena perempuan ini tidak pernah mengatakan kalau dia utusan dari teman-temannya.